kungka pengkol jalana, iuh jeng linduh kangkalna, ngaroyom dahan dauna, mapaisan alam endah, harita datang kadinya, tersangka gening tersangka, bakal tepang jeng nulenjang, sagagang kembang impian. Mipir gawir nulung kawing, mapai jungkrang nulong kewang, jung si arek titip diri, rek nendun rasa kadede, kakembang nu hegar ligar, sanajan bari jeng anggang, arek nembrat pun ka ayang, balaka ngedalken cinta. Aya geter anu minum anka dede, antara sancang cijulang aya cinta numunggaran, antara sancang cijulang aya cinta langgeng salawasna. Mipir gawir nulung kawing, mapai jungkrang nulong kewang, yung si arek titip diri, rek mendun rasa kadede, kakembang nu hegar ligar, sanajan bari jeng anggang, arek nembrat pun kahayang, balaka ngedalken cinta. Sancang cijulang aya geter anu minum anka dede, antara sancang cijulang aya cinta numunggaran, antara sancang cijulang aya cinta langgeng salawasna.